Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah. Fa'in kila fa'fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya ada yang mengatakan, kenapa di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la takhruju firaran minhu? Janganlah kalian keluar karena lari dari taun. Ma yabdul ayyakun arad hadzal ma'na alladhi dzakartumuhu wa annahu la yamna al-khuruj li'aridin wa la yahbas musafir an safari. Kalau seandainya beralasan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, janganlah kalian keluar disebabkan karena firaran minhu, lari darinya. Sehingga mengisyaratkan di sini seakan-akan boleh keluar kalau ada apa urusan atau safar, ya, karena bukan dalam rangka apa lari darinya, tapi karena ada urusan, ada alasan. Bagaimana ini jawabannya? Qila, dikatakan lam yaqul ahadun tabibun wala ghairu inna an-nasa yatrukuna harakati 'inda at-tawa'in. Tidak ada satupun tabib yang mengatakan atau yang lainnya di antara para tabib, inna an-nas yatrukuna harakatihim inda at-tawa'in wa yasirun manzilatul jamadat. Tidak ada satupun dari para tabib yang berpendapat bahwasanya ketika satu daerah ditimpa taun, mereka tidak bergerak sama sekali seperti benda mati. Bukan maksudnya itu, tapi maksudnya wa innama yanbaghi fihi taqallul minal haraka bihasabil imkan. Memperkecil, meminimalisir dari gerakan semampunya. Wal far minhu la mujib li harakati la mujarrad firar minhu. Orang yang lari darinya bukan artinya tidak bergerak sama sekali, illa mujarrad firar minhu, semata-mata lari darinya. Wa da'atu sukuna anfa'al qalbi wa badani wa aqrab ila tawakkul 'ala Allah istislam li qada'ih. Sehingga ketenangannya, sedikitnya dia bergerak misalkan, lebih bermanfaat dan lebih tawakal dia pada Allah dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Adapun wa man la yastaghi anil harakah kasunna. Adapun pendapat orang yang mengatakan bahwasanya gerak-gerik tingkah laku atau pergerakan ketika terkena taun, ya, la yastaghi anil harakah, tidak butuh dari aktivitas seperti para buruh pabrik atau buruh-buruh tukang dan lain sebagainya, musafir, ya, atau yang mengantar barang. Bukan artinya utruku harakatikum jumlah, bukan artinya tinggalkan pergerakan kalian, aktivitas kalian secara keseluruhan, bukan artinya seperti itu. Wa in umiru ayatruku min hamma la hajata lahum ilaih. Walaupun mereka diperintahkan, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada hajat lagi. Kaharakatul musafir fara minhu. Seperti pergerakan musafir, aktivitas musafir yang dia lari darinya. Wallahu a'lam. Artinya bukan maknanya la takhruju firaran minhu itu apa meninggalkan semua aktivitas secara keseluruhan, bukan. Tapi memperkecil pergerakan semampunya. Nah, wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah rabbil alamin.